السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي لا قوة ولا حول إلا به، أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، والصلاة والسلام على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوانا أخوات رحمني ورحمكم الله، menyambung kajian kitab Iqtida As-Sirati Mustaqim yang telah vakum kisaran sebulan atau lebih. Kita sambung dengan pembahasan yang serupa dengan sebelumnya berkaitan dengannya, yaitu masalah tasyabbuh bil kufar, yaitu menyerupai orang-orang kafir. Akhir-akhir pembahasan kita untuk kitab ini berkaitan dengan mengunjungi amakinil azab, yaitu tempat-tempat yang pernah kena azab serta beberapa rincian hukumnya. Dan pada kali ini kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa aydan ma huwa sarihun fid dalalah. Ya, kita mulai dari perkataan beliau tersebut. Qala rahimahullah, wa aydan ma huwa sarihun fid dalalah ma rawa Abu Dawud fi sunanih haddathana Uthman ibn Abi Shaybah haddathana Abu Nadhr ya'ni Hashim bin Al-Qasim حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما. Jadi hadis berikut ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia minhum, termasuk dari golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis yang simple sekali, tapi cakupan maknanya luar biasa. Dan kisahnya di realita itu bertaburan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka, termasuk dari mereka. Qala rahimahullah, wa hadha isnadun jayyid. Ini sanadnya bagus. Jadi bukan sanad yang dilemahkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Hadha isnadun jayyid. Qala ibn Abi Shaybah. Jadi ikhwan, di sini man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini adalah al-aslu fi tahrimi at-tashabbuh bil kufar, yaitu dalil asal akan keharaman menyerupai orang-orang kafir secara mutlak dan umum. Fa inna, qala rahimahullah, fa inna ibna Abi Shaybah wa Aba Nadhr wa Hassan bin Atiyah thiqat masyahir ajilla min rijalis sahihain. Rawi hadis ini yaitu Ibnu Abi Shaybah, ma'lum masyhur, Abu Nadhr, Hassan bin Atiyah, semua adalah thiqah, orang-orang yang masyhur, dan mereka orang-orang yang diagungkan ajilla, dan mereka adalah para rijal yang dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. Mereka itu lebih mulia daripada untuk perlu untuk dikatakan bahwasanya mereka rijal sahihain, artinya mereka ini tiga orang ini, yaitu Ibnu Abi Syaibah, Abu Nadhr, Hasan bin Athiyah, ini para ulama ahli hadis yang terkemuka. Jadi bahkan tidak diperlukan untuk disebutkan min rijalis sahihain karena thiqahnya mereka. Wa amma, kemudian setelahnya, wa amma Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Adapun Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, ya, yang mana beliau meriwayatkan dari Hasan bin Athiyah, maka berkata Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah dan Ahmad bin Abdullah, laisa bihi bas, tidak ada masalah dengan orang ini. Laisa bihi bas, atau dalam riwayat lain, laisa fihi bas. Wa qala Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim, huwa thiqah. Wa qala Abu Hatim, huwa mustaqimul hadith. Artinya, adapun kemudian, arti yaitu di sini Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, maka beliau adalah seorang yang dipercaya oleh ahli hadis. Ya. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan melanjutkan tahqiq terhadap para perawi, wa amma Abu Munib Al-Jarashi. Adapun Abu Munib Al-Jarashi, faqala fihi Ahmad bin Abdullah Al-Ajli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berkata Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, huwa thiqah, wa ma 'alimtu ahadan dzakarahu bisu'in, wa qad sami'a minhu Hassan bin Athiyah. Baik, wa qad ihtajja al-Imam Ahmad wa ghairuhu bi hadzal hadis. Al-Imam Ahmad, imam ahli hadis, telah berhujjah dengan hadis ini. Artinya hadis ini hadis yang tidak bercacat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyitir kalam-kalam ahli hadis mengenai beberapa perawi hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini ditujukan sebagai ar-radd, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang melemahkan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, karena ada yang melemahkan hadis ini, ya. Dan kalau hadis ini sudah dilemahkan, maka banyak kaidah-kaidah syar'i atau poin-poin manhaj yang terlewatkan, jadi gara-gara hadis ini dilemahkan. Kemudian ikhwan, kata beliau rahimahullah, wa hadzal hadithu aqallu ahwalihi an yaqtadhi tahrim at-tashabbuh bihim. Hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, aqallu ahwalihi, keadaan hadis ini yang paling ringannya, ya. Maksud hadis ini yang paling ringannya adalah an yaqtadhiya tahrimat tashabbuhi bihim. Paling minimal, maksud dari hadis ini paling minimal konsekuensinya pengharaman bersikap menyerupai orang-orang kafir. Minimal. Wa in kana zahiruhu yaqtadhi kufral mutashabbihi bihim. Walaupun zahirnya hadis ini berkonsekuensi akan kekufuran di sini aja. Hah? Biar enggak penuh di situ. Ya. Walaupun zahir hadis ini berkonsekuensi kekufuran pihak yang melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Karena maaf-maaf, Habib datang di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Rahmat, ya? Bukan? Jadi hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ada dua pemaknaan, ya. Bukan pemaknaan. Ada dua konsekuensi. Imma konsekuensi dari memaknai zahir hadis ini, imma konsekuensi dari memaknai sisi minimal dari hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ada pemahaman berasal dari zahir hadis ini yaitu apa? Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufra al-mutasyabbih bihim. Zahir dari hadis ini berkonsekuensi kekufuran orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Ini zahirnya nih. Karena kalimatnya jelas, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kan zahirnya apa? Ya, berarti kafir dong dia. Gitu kan? Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun itu zahir hadis, tetapi kalau kita ambil dari pemaknaan atau maksud yang paling minimal dari hadis ini, aqallu ahwalihi, paling minimalnya adalah an yaqtadhiya tahrimat tashabbuhi bihim. Minimal konsekuensinya adalah pengharaman tashabbuh terhadap mereka. Itu paling minimal. Karena memang kenyataannya tashabbuh bil kufar itu berderajat. Tidak semua kasus tashabbuh itu sama. Ya. Tidak disamaratakan. Kenapa tidak sama rata kasus-kasus tashabbuh? Mungkin karena maksudnya berbeda. Ada orang bermaksud memang dia menyerupai orang kafir. Ada orang bermaksud hanya mengagungkan, dan itu tidak baik. Ada orang yang tidak punya maksud tashabbuh bil kufar, namun terjadi waqi' pada dirinya tashabbuh bil kufar. Ada orang yang seolah tashabbuh bil kufar, dia tidak ada niatan, ada keserabagaman, tapi ternyata itu sudah menjadi hal yang common dan umum pada manusia. Ya. Dan ada beberapa hal yang sebagian ulama menyatakan itu tashabbuh bil kufar, sebagian lagi menyatakan itu bukan tashabbuh bil kufar. Contoh misalnya dasi. Sebagian ulama mengatakan memakai dasi bagi seorang muslim adalah bentuk tashabbuh bil kufar. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu bukan lagi tashabbuh bil kufar karena itu sudah umum bagi manusia. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ini ada masalah khilafnya juga di situ. Jadi berderajat, beda-beda. Nah, karena perbedaan maksud, perbedaan bentuk, perbedaan jenis dari atau macam dari bentuk penyerupaan, maka tentu hukumnya tidak bisa disamaratakan semua dihukumi zahir kafir. Sekarang bagaimana kalau ada di antara ikhwan kita main futsal pakai kaos yang di situ ada salibnya, dan itu sudah terjadi tashabbuh bil kufar secara waqi', entah dia sengaja atau tidak, entah dia bermaksud atau tidak, sudah waqi' pada dirinya sisi tashabbuh bil kufar. Lalu antum keluarkan dalil kepada dia pas dia istirahat, kan timnya diganti karena kalah, ya kejebolan berapa gol gitu. Ya akhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Taib, sekarang antum memakai kaos bola dan ada logo salibnya. Katakanlah, apa, AC Milan ya? AC Milan. Antum menyerupai orang-orang kafir. Dan zahir dari hadis ini, orang yang menyerupai orang kafir, maka dia kafir. Karena termasuk golongan mereka. Gimana? Antum akan mengkafirkan ikhwan? Dia gak tahu apa-apa, baru main futsal padahal. Masya Allah, anda gara-gara main futsal langsung kafir gitu. Ya. Enggak, ini pemahaman zahir kata antum. Ya, zahirnya memang kufur. Tapi karena jenis tashabbuh itu beragam. Niatan tashabbuh juga beragam. Bahkan ada yang tidak punya niat untuk tashabbuh. Tapi terjadi pada dirinya tashabbuh. Penyerupaan terhadap orang kafir. Maka di sini kata beliau, hadis ini tetap sabit. Tapi paling minimal konsekuensi hadis ini apa? Minimal haram. Minimal haram. An yaqtadiya tahrim at-tashabbuhi bihim. Itu kalau memang ada kesengajaan ya. Minimal haram. Ya, begitu ya. Jadi tidak semuanya langsung dikafirkan ya kawan. Bahkan yang jelas-jelas menyerupai dengan maksud pun itu kadang-kadang karena kejahilan dia gitu loh. Dia gak ngerti kalau hal ini berbahaya untuk keislamannya. Ya, kama fi qawlihi ta'ala. Jadi zahirnya dari hadis man tashabba bi qaumin, zahirnya apa? Kufurnya orang yang menyerupai orang kafir. Yang serupa dengan ini kata Allah Subhanahu wa taala kama fi qawli ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang berwala kepada orang-orang kafir dari kalian wahai muslimin, berwala kepada orang kafir, loyal kepada mereka, maka dia termasuk mereka. Ini juga sama. Ya. Zahirnya apa? Kufur. Maka kalau melihat paham-paham zahir begitu saja, maka orang-orang yang mencoblos 4H0K itu kafir. Ini enggak? Zahirnya. Karena berwala pada mereka. Ya. Wahuwa nadhiru ma sanadhkuruhu an Abdullah bin Amr annahu qala. Di sini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Man bana bi ardil musyrikin. Siapa yang membangun sakan, membangun rumah, membangun kediaman, tempat di tanahnya orang-orang musyrikin, artinya itu negeri orang-orang musyrikin. Semua tetangganya musyrikin. Wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum. Dan kemudian juga membuat atau mempraktikkan id nairuz. Dan mempraktikkan id mihrajan atau mahrajan. Apa itu nairuz dan mahrajan? Jadi orang-orang jahiliyah dahulu ada dua id namanya. Id nairuz dan id mahrajan. Ya. Mahrajan kalau sekarang diartikan festival, ikhwan. Mahrajan diartikan festival. Id Nairuz itu dipraktikkan, diselenggarakan di awal musim kering, di awal musim kharif. Kalau mahrajan dipraktikkan di awal musim semi. Jadi tinggal menetap sengaja di tanahnya orang-orang musyrik bersama dengan mereka, kemudian mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh musyrikin dari id-id mereka. Ya. Ibaratnya kalau misalnya kita malah tinggal di suatu desa yang isi Kristen semua. Kemudian pada malam Natal ikutan. Pada hari Easter kita ikut, na'udzubillah, ikutan Easter. Bahkan kebaktian juga ikutan kebaktian. Ini sebenarnya maunya apa gitu loh. Tapi katanya Islam dan ngakunya Muslim. Wa tashabbaha bihim hatta yamut. Dan terus dia menyerupai orang-orang kafir sampai dia mati. Terus. Maka husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Maka akan dikumpulkan bersama dengan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat. Ini kata Abdullah bin Amr. Ya. Ya, antum kalau melihat ada orang seperti ini, apa harapannya coba? Enggak ada harapan orang kayak gini lah. Dia sengaja tinggal di perkampungan musyrikin, dia ikutan id mereka, rutinitas mereka, sampai dia mati pun seperti itu keadaannya. Kira-kira apakah dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan kaum muslimin yang rajin ibadah salat? Ya enggak juga, enggak lah tergak. Dia sesuai dengan keadaan dia. Almar'u ma'aman ahab. Dia melakukan hal tersebut pasti karena ada kecintaan kepada orang kafir. Minimal cinta gitu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan perkataan Abdullah bin Umar barusan. Faqad yuhmalu hadha 'ala at-tashabbuhil mutlaq. Jadi perkataan Abdullah bin Umar ini ada ihtimal juga, posibilitas. Boleh juga perkataan ini dibawa maksudnya adalah tashabbuh mutlaq. Tashabbuh mutlaq yaitu menyerupai orang kafir secara mutlak betul-betul. Ya. Fa innahu yujibul kufra. Menyerupai total orang kafir itu mewajibkan kekufuran. Mewajibkan status kekufuran orang yang menyerupai total. Wa yaqtadhi tahrima ab'adhi dhalik. Dan berkonsekuensi pengharaman terhadap parsial dari bentuk tasyabuh tersebut. Jadi ada namanya tasyabuh mutlak, ikhwan. Apa tasyabuh mutlak? Ya, antum tinggal bersama orang kafir, antum ikut semua id mereka, antum pakai pakaian yang menjadi pakaian ciri khas orang-orang kafir, ya. Pak Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Pak Burhan, masyaallah. Aduh, masyaallah. Itu namanya tasyabbuh mutlak. Tadi Anda sebutkan ada beberapa hal. Pertama, tinggal bersama mereka sengaja gitu loh. Padahal ada darul Islam, tapi lebih pro ke darul kufur. Itu satu. Kemudian melaksanakan id mereka. Ini yang kedua. Ketiga, mengenakan pakaian-pakaian ciri khas mereka yang semua orang tahu itu ciri khas orang kafir. Dan keempat, ada lagi perbuatan-perbuatan lainnya. Ini semua berarti apa? Tasyabuh mutlak, yaitu mutlak mengikuti mereka. Tapi ada ab'ad at-tasyabuh, yaitu partikel-partikel tasyabuh, yaitu tiap-tiap dari hal-hal tersebut itu ab'adnya. Maka kalau misalnya dia melakukan semua itu secara mutlak, kufur dia. Gak ada bedanya dia dengan orang kafir khas. Dan setiap dari perbuatannya itu haram. Itu yang pertama. Dari perkataan, apa tafsiran terhadap perkataan Abdullah bin Umar. Tafsiran kedua. وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي شَابَهَهُمْ فِيهِ. Tadi tafsiran pertama apa tadi? Kalau misalnya kata Abdullah bin Umar, siapa yang membangun rumah di buminya orang musyrikin, kemudian ikut perayaan Id Nairuz, ikut perayaan Id Mahrajan, dan menyerupai mereka sampai mati, maka akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang kafir tersebut yang dia cintai. Ini bisa dipahami, pertama, imma kita pahami tasyabuh mutlak yang mengkafirkan pelakunya, imma kita pahami yang kedua. وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُمْ, yaitu tidak tasyabuh mutlak, tetapi kita sebutkan golongan bahwasanya dia ini termasuk dari golongan mereka, fil قَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي شَابَهَهُمْ فِيهِ, dengan kadar yang berserikat dalam konteks penyerupaannya terhadap mereka. Jadi ini yang disebut apa ya? Al-qadar al-mustarak di sini. Ada tasyabuh tapi dengan kadar yang sama dan tidak untuk seluruh hal. Contoh kalau misalnya antum main futsal pakai baju bola dan di situ ada tulisan, ya. Antum main futsal pakai baju Arsenal, ya. Misalnya. Terus ada tulisan pemain Arsenal siapa? Siapa kini Pak Arsenal? Tahu nggak? Nggak tahu tuh. Jupri misalnya. Nggak ada. Berkam. Udah lama jadul ya, anak nggak tahu kok sekarang. Berkam misalnya. Dan antum kagum dengan itu. Type. Antum sholat ya? Sholat. Zakat, puasa, haji, walaupun belum. Umroh lah minimal. Ya. Ngaji, Masya Allah. Salafi, ahlu sunnah, firqah najiyah, taifah mansurah. Ya. Bahkan minum madunya madu taifah. Ya. Lemonnya ada. Ya, Pak Abdul Khaliq. Ya. Nah. Terus, pakai baju seperti itu. Kafir gak kiri-kiri? Kafir gak? Kalau misalnya dibawakan kepadanya hadis man tasyabba biqaumin fa hum minhum, zahir dari hadis itu mengkafirkan enggak? Mengkafirkan. Tapi kafir enggak dia? Enggak. Apakah dia ini si ikhwan ngaji yang pakai baju bola orang kafir ini pas lagi main futsal, apakah bisa dikatakan bahwasanya minhum, dia termasuk golongan mereka dengan kadar baju bola tersebut? Paham gak maksudnya? Pak Abu Jafar, Pak Samir, paham gak? insyaallah. Apakah si fulan ini ada sisi keserupaan golongan dengan orang-orang kafir di kadar baju bolanya itu? Iya atau enggak? Ya emang ada. Terjadi enggak pada dirinya? Terjadi. Ada kadar mustarok, yaitu kadar yang berserikat yang sama serupa dengan orang kafir sekadar itu gitu loh. Tapi enggak dikafirkan gitu loh. Ya. Enggak dikafirkan. Ini yang disebut annahu minhum. Si fulan ini, si fulan salafi ini termasuk golongan orang-orang kafir dalam kadar yang berserikat di keserupaannya itu dan di situnya tok dah. Maka antum ketika membantah atau antum menasehati beliau hanya di sisi itu aja. Antum jangan pakai baju bola orang kafir, akhi. Ini kan menyerupain dengan orang-orang kafir. Cukup di situ, enggak usah merembet ke yang lainnya. Ya, misalnya terus diserembet, pasti kalau misalnya antum menyerupai orang kafir, pasti antum kemudian mengagungkan orang kafir, pasti aneh yakin antum sering dengerin telenovela anak. Dan seterusnya diungkit-ungkit. Enggak ada urusan, udah cukup di situ aja. Ya. Ya. Nah, kadang-kadang kadar mustarok ini berupa kekufuran. Ya. Kadang-kadang kadar mustarok ini berupa kemaksiatan. Dan kadang-kadang kadar mustarok ini berupa syiar saja. Maka hukumnya sesuai dengan bagaimana tadi. Entah dia kufur, entah sebatas maksiat, entah sebatas syiar. Karena bentuk tasyabuh terhadap orang kafir, ada tasyabuh terhadap kekufuran mereka, ada. Ada tasyabuh terhadap kemaksiatan mereka. Ada tasyabuh terhadap atau tasyabuh karena membawa syiar mereka. Sampai sini, ini gak ikhwan? Apa paham gak? Tasyabuh terhadap kekufuran mereka. Contoh apa? Mengikuti perayaan Natal. Itu tasyabuh terhadap kekufuran gak? Jelas. Maka apa hukumnya? Hukumnya sebenarnya kufur. Hukumnya kufur. Karena tasyabuhnya itu berarti kekufuran mereka. Dan itu tahu kekufuran, dia tahu kekufuran. Baik, kemudian tasyabuh terhadap kemaksiatan mereka. Orang kafir tersebut, ya, kita tahu mereka suka minum khamar misalnya. Oh keren kayaknya minum khamar tuh orang kafir. Kita ikuti, na'udzubillah min dzalik. Maka di sini ada maksiat, ada maksiat. Ada enggak sisi tasyabuh? Ada. Karena apa? Mengikuti mereka sedang minum khamar. Apakah kufur? Enggak. Apakah ada kesegolongan terhadap orang-orang kafir ini? Ada, tapi dalam kadar maksiat minum khamar. Gitu ya? Tapi kemudian, au syi'aron laha, atau syi'ar untuk kemaksiatan tersebut. Atau mungkin kekufuran tersebut. Syiar. Ya, di antara syiar yang betul-betul sekarang di mana-mana ada, yaitu kaos bola, baju bertuliskan nama band. Banyak gak kira-kira? Banyak sekali. Ya. Tapi susah juga kita memahamkan mereka, susah. Apa band apa barat misalnya? AC/DC misalnya. Ya, itu AC/DC itu zamannya Pak Abdul Khalik, ya. AC/DC, ya. Air conditioner, ya. Drop center. Nah, itu kan dia pakai truk gitu. Sebagian memakai karena ngerti ini band, music gitu. Sebagian memakai karena ini keren aja, ya, gitu kan ya? Ya, nggak tahu artinya apa AC/DC, gitu, nggak tahu mungkin AC, mungkin air conditioner, DC drop center, JNT atau JNE atau apa, nggak tahu. Dia pakai karena keren gitu, ada gambar tengkorak atau apa mungkin gitu, ya? Atau Metallica misalnya, ya si Ica pakai Metallica jadinya, ya. Nah, pada tengkoraknya itu keren gitu kan? Di sini dia sengaja karena tahu album-album Metallica. Tasyabuhnya ada? ada tasabuhnya. Maksiatnya ada maksiatnya, maksiat surah. Syiarnya ada, kena juga. Kekufurannya ada, mungkin enggak ya, mungkin enggak. Enggak, bukan kekufuran tertentu, tapi tasabuh dengan orang kafir. Taib. Maka ini berdosa dia, maksiat. Ada juga yang pakai baju metal, wah, keras gitu, cadas pokoknya, gambarnya Masya Allah gitu. Ya, metal gitu. Iya. Hard rock, ya, hard rock, ya. Jadi ada rock keras, ya. Nah, tapi nggak ngerti ini artinya apa? Nggak ngerti ini artinya apa? Syiar kena nggak? Syiar kena. Maksiat kena? Maksiat kena. Apakah yang sengaja tasyabuh dengan yang nggak sengaja itu sama hukumnya? Sama hukumnya haram. Tapi urusan dosanya ya Allah yang tahu ya. Yang sengaja jelas dosa. Yang enggak sengaja, maksudnya enggak sengaja di sini tidak tahu apa maknanya. Ya, semoga Allah maafkan dan semoga Allah maafkan semuanya. Tapi hukumnya sesuai dengan kadar mustarok tersebut. Kalau dia pakai baju ACDC, enggak ngerti apa-apa tentang ACDC, pakai aja gitu asal ya cakep-cakep aja jalan kemudian ke pasar Keranggan dan dia seorang ikhwan salafi. Ahlussunnah wal Jamaah Thaifah Mansurah Firqah Najiyah. Jalan kemudian ditahzir sama Pak Niman. Akhi taqillah, itu kan ACDC nama band. Lepas sekarang juga. Pak Niman enggak punya baju, lepas. Tapi di sini dia ada kadar mustarok enggak? Ada kadar keserupaan enggak dengan orang kafir? Ada. Hanya saja yang ini paling ringan, kenapa? Enggak ngerti gitu loh. Enggak ngerti. Ada seorang kakek tua macul di pedalaman desa pakai baju Real Madrid, belakangnya Rolando. Rolando yang makanan itu bulat-bulat. Hah? Ada enggak bentuk tasyabuh di sini? Ada. Tetapi karena enggak ngerti apa-apa ya, semoga Allah maafkan gitu kan. Dia enggak ngerti, enggak pernah nonton bola, cuma dikasih sama anaknya dari kota dan selesai. Ini kasus ini tentu berbeda ya. Kita enggak bisa mengatakan wah ini pasti orang fasik, dia tasyabuh, udah mbah-mbah enggak ingat akhirat malah menyerupai orang kafir. Allahu musta'an gitu kan. Nah, ya. Ini dimaafkan insyaallah. Jadi ada yang namanya at-tasyabbuh al-muta'ammad dengan at-tasyabbuh ghairul muta'ammad. Tasyabbuh yang sengaja dengan tasyabbuh yang tidak sengaja. Tetapi yang sengaja maupun tidak sengaja, hukum asalnya tetap apa? Sama, haram. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aqallu ahwalihi, paling minimal keadaan hadis ini maknanya an yaqtadhiya tahrimat tasyabbuh bihim. Berkonsekuensi pengharaman bertasyabbuh dengan orang kafir, paling minimal itu dah. Tapi juga nanti ada juga pembahasan bisa makruh ya. Ya wa bi kulli hal yaqtadhi tahrimat tasyabbuh. Hadith man tasyabbuh biqaumin berkonsekuensi pengharaman terhadap tasyabbuh bil kufar. Bi'illati kaunihi tasyabbuhan. Dengan illat jami'ah. Illatnya, sebab hukumnya adalah adanya penyerupaan. Jadi hukum itu kan yaduru ma'a illatih. Hukum itu bergulir sesuai dengan sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka hukum terjadi. Maka ketika sebabnya itu menyerupai orang kafir itu ada, maka hukum haram itu ada. Dan watashabbuhu ya'ummu man fa'ala syai'a li'ajli annahum fa'aluhu. Wahuwa nadir. Dan tashabbuh yang dimaksud di sini umum terhadap, atau ya'ummu min fi'li syai' atau man fa'ala, boleh. Umum terhadap siapapun yang melakukan sesuatu li ajli annahum fa'aluh, karena mereka melakukannya maka saya melakukan. Wa huwa nadir, dan itu jarang. Wa man tabi'a ghayrahu fi fi'lin li gharadin lahu fi dhalika idza kana aslul fi'li ma'khudan 'an dhalika al-ghayr. Dan juga mencakup orang yang mengikuti orang lain dalam suatu perbuatan untuk tujuan tersebut jika asal perbuatannya terambil dari orang lain tersebut. Ngerti gak, ikhwan? Ngerti gak, antum? Gak ngerti, kok diem aja? In, Alwi, ngerti gak? Tasyabuh itu untuk siapapun yang punya maksud untuk menyerupai pihak lain, karena pihak lain ini melakukannya, maka saya juga melakukannya. Ngerti gak, ikhwan? Taib. Hah? Baik tingkah lakunya, pakaiannya, sikapnya, tapi melakukan itu karena fulan melakukannya, karena fulan yang dia contoh, dia cari contohnya melakukannya. Nih misalnya, antum kalau nendang bola biasa pakai tangan, tak pakai kaki kanan, oke? Okay? Ya. Dan antum misalnya suka dengan pemain bola kafir fulan, tapi dia kidal. Maka antum pun berusaha belajar nendang pakai kaki kiri. Kenapa antum mulai kalau nendang bola pakai kaki kiri? Ayo kenapa coba? Apa sebabnya? Karena meniru fulan kafir ini. Ada enggak di sini sisi tasyabuh? Apakah ini berupa pakaian? Bukan, ini berupa perbuatan. Bahkan cuma tendangan karena ada ta'zim, ada keinginan seperti dia. Jadi ana af'alu hadha li ajli annahu fa'ala hadha. Saya melakukan ini karena saya contoh, saya melihat dia melakukan ini, maka saya tiru. Maka di sini ada tasabbuh. Ada tasabbuh. Ya. Jadi perbuatan tersebut ma'khud an dzalikal ghair. Dia ambil, dia cari sampelnya dari pihak yang dia anut, pihak yang dia lihat itu. Paham gak, ikhwan? Adapun kalau misalnya tidak begitu gambarannya, misalnya saya melakukan ini karena natural aja. Ya, ya pengen aja kidal gitu. Enggak karena mencontoh pada fulan, bukan. Maka itu beda hal. Ya, itu beda hal. Ya. Contoh antum mengatakan ayam-ayam gitu. Tapi ngikuti beliau. Ada enggak di sini kadar tasabuh? Ada. Ya, tapi ini enggak ada kaitannya dengan tasabuh bil kufar. Insyaallah muslim itu kayaknya. Ya. Fa amma man fa'ala syai'a wattafaqa anna al-ghayra fa'alahu aidha. Adapun orang yang melakukan suatu hal namun pas banget hal tersebut dilakukan oleh orang lain juga gitu loh. Pas banget hal tersebut dilakukan oleh orang kafir juga misalnya atau orang lain. Walam ya'khudhu ahaduhuma an sahibih, dan dia tidak mengambil perbuatan tersebut dari temannya, maksudnya emang dia inisiatif sendiri saya. Fa fi kauni hadza tashabbuhan nadhar, maka penyebutan ini sebagai bentuk tasyabuh itu perlu ditinjau lagi. Enggak begitu saja kita bilang antum bertasyabuh dengannya, ya enggak. Contoh misalnya Abu Maryam antum pakai hoodie. Ini hoodie kan namanya? Ah. Enggak. Ah ini bukan ya, pakai hoodie siapa lagi misalnya? Misalnya Syekh siapa namanya? Sami Pak Abdul Khalik siapa? Nak Ismuk, Abu Akmal. Ada Abu Maryam atau Abu Akmal? Lebih dulu Abu Maryam dulu, duluan antum ya. Datangnya siapa duluan? Antum, baik. Duluan antum. Antum datang pakai hoodie kayak gitu, ya. Kemudian beliau juga datang, dan beliau pakai hoodie dan sama warnanya. Masya Allah. Kemudian antum Pak Abu Akmal pasti antum bertasyabuh dengan Abu Maryam. Antum jawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa fi kauni hadza tashabbuhan nadhar. ini enggak bisa disebut tasyabbuh. Ada, iya, ada mutasyabih, ya, tapi tidak ada kesengajaan. Dan Pak Abu Akmal di sini tidak mengenakan hoodie tersebut karena mengambil perbuatan dia, enggak. Ini sifat masing-masing gitu loh. Gimana faham? Faham di sini, Ikhwan? Lakin qad yunha an hadza. Tapi bukan berarti bebas begitu aja. Kadang-kadang bisa dilarang. Walaupun tidak ada kesengajaan, aksidental. Kenapa? Li'alla yakuna dhari'atan ila tashabbuh. Agar tidak terjadi jalan menuju betul-betul penyerupaan. Tetap jangan kalau bisa. Iya. Walima fihi minal mukhalafah. Dan juga karena bisa jadi dilarang, tetap kadang bisa jadi dilarang karena dalam larangan tersebut ada mukhalafah terhadap ashabil jahim, yaitu penyelisihan terhadap orang kafir. Dan itu bagus. Contoh disebutkan di sini sebagaimana kita sebutkan juga contoh berkali-kali di kitab ini. Kama umira bisabghil liha wa ihfa'is syawarib. Sebagaimana diperintahkan untuk apa? Untuk ngecat jenggot, apa? Nyemir jenggot. Dan ihfa asywarib, dan menipiskan kumis. Ya. Yeah. Ma'anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam ghayyir asyaiba wa la tashabbahu bil yahud. Ubahlah apa? Syaib itu apa? Uban bukan? Uban. Hah? Orang udah punya uban nih, putih rambutnya. Rasulullah perintahkan apa? Ubahlah. Selain dari warna hitam yang murni. Adapun hitam yang keemasan atau hitam kemerahan boleh. Dan juga sebagian ulama, beberapa minoritas ulama malah bahkan membolehkan yang hitam. Ghayyir as-sayyib wa la tashabbahu bil yahud. Ubahlah itu dan jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Dalilun ala anna tashabbuha bihim bil yahud. Dalil menunjukkan bahwasanya menyerupai orang-orang Yahudi dalam hal ini yahsulu bi ghairi qasdin minna wala fi'il. Boleh jadi seseorang terjadi pada dirinya penyerupaan terhadap orang Yahudi, terjadi pada dirinya tanpa adanya maksud, tanpa adanya usaha, tanpa adanya perbuatan. Tiba-tiba dia serupa aja gitu sama orang Yahudi. Hah? Bahkan bal bi mujarradi tarki taghyiri ma khuliqa fina. Bahkan sebatas membiarkan perubahan apa yang telah diciptakan pada diri kita. Sekarang orang Jawa Muslim, ya, kayak misalnya kita orang Jawa, orang Sumatera, orang Indonesia Muslim, alhamdulillah, berjenggot, berambut, usia kemudian menjadi 30, kemudian 40, ada uban nggak? Ada. Sekarang ada orang Yahudi, usia 30-40, beruban juga nggak? Sama kan? Sama. Nah, apakah antum mempunyai plan untuk beruban? Enggak pernah. Ana bakal berencana umur 42 tahun aja berubannya. Enggak bisa. Enggak ada schedule untuk itu. Bahkan 30 tahun pun bisa beruban. Nah, ini kan enggak ada maksud kita. Enggak ada niatan beruban. Enggak ada usaha mengubankan diri kan? Enggak ada. Allah yang kasih. Kita biarkan apa yang Allah ciptakan pada diri kita dengan uban-uban tersebut. Itu saja kata Nabi SAW, ghayyirus syaibah. Ubahlah uban-uban tersebut. Dan jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Dianjurkan kemudian uban-uban ini untuk disemir. Jadi anjuran semir itu sebenarnya lebih tepat ke yang sudah beruban. Iya. Kalau yang belum beruban, ya boleh nyemir, cuman ngapain gitu loh. Ya, Bu Amorima. jenggot tiga helai masih hitam semua disemir. Semirnya coklat. Ya sama kayak warna kulit berarti. Tapi boleh. Enggak, maksudnya bukan haram, bukan pakai haram. Nah, dianjurkan kalau udah berubahan, baik jenggot, pala ya, untuk disemir supaya tidak putih-putih aja. Kenapa begitu? Agar tidak menyerupai orang Yahudi. Padahal enggak ada orang Islam yang beruban karena pengen kayak orang Yahudi. Tapi karena orang-orang Yahudi, mereka ketika beruban enggak bakal menyemir, umumnya begitu, maka kita semir. Itu saking apa? Saking pengennya Nabi SAW mendidik dan mentarbiyah kita untuk menyelisihi yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Begitu ya, padahal kita enggak sengaja. Dan padahal itu ciptaan Allah langsung gitu loh. Ya, seperti itu. Cuman ghairu syaib ini alhamdulillah tidak sampai wajib, ya. Dia melainkan dia adalah sunnah. Ya begitu. Ada pertanyaan di sini, Ikhwan? Ah, kalau nama parfum? Ya. Seperti apa tuh? Kayak susah itu. Ya, Jello. Grande-grande itu. Banyak. Avril Lavigne. Banyak kalau dia, wah banyak banget. Zlatan Ibrahimovic ada, Cristiano Ronaldo ada. Ada tuh. Yang paling aman itu semua dinamain Sofwan Parfum aja. Orangnya lagi gak ada sini. Itu, ya gak boleh itu sebenarnya. Sisi pertama, itu ada ta'zim pada orang kafir. Itu jelas. Ya, kayak Jennifer Lopez, kemudian dan seterusnya. Itu kan nama orang-orang fasik, orang-orang fasik kafir dari kalangan mereka, pezina dari kalangan mereka. Ya, nggak ada yang mereka alim itu, nggak ada. Mereka artis kan, artis bikin brand parfum atas nama diri mereka. Nah, hanya Ikhwan ketika, gini, itu dari sisi manhaj ya, dari sisi fikih muamalah. Itu juga gak boleh. Karena itu pakai nama mereka. Nah, nama mereka ini brand. Gitu loh. Maka gak boleh. Ya, sebenarnya begitu. Kecuali mungkin pakai nama aroma. Ya. Misalnya, digabungkan misalnya Avril Rose misalnya. Itu mungkin masih boleh. Ya. Tapi nggak belatan, nggak nyata banget Avril Lavigne misalnya, atau Jennifer Lopez misalnya. Apalagi yang lupa tuh. Ya nggak usah diingat juga sih ya. Paris Hilton misalnya. Nggak boleh, karena itu ada sisi ta'zim terhadap nama-nama mereka. Itu dari segi manhaj, dan juga dari segi fikih muamalah juga nggak boleh pakai nama brand mereka. Bukan brand mereka aja, brand yang sudah maklum, masyhur, resmi, sebenarnya gak boleh kita pakai nama tersebut. Misalnya Ar-Rehab, padahal ini produk kita, kita pakai Ar-Rehab. Ya. Kecuali dengan keterangan serupa dengan atau inspired by atau ini-ini karena apa searah dengan Polo Sport, searah dengan Avril Lavigne yang Rose, itu gak masalah. Iya, itu masuk bab muamalah, gak masalah. Tapi kalau langsung pakai nama gitu aja, jangan. Begitu. Ya. Apakah itu ada sisi tasyabuh? Ada sisi tasyabuhnya, cuman tidak sampai ke pembahasan yang kita bahas. Karena ini murni sebatas parfum. Bahkan banyak sekali dari pembeli, bahkan penjualnya, gak ngerti kalau itu nama artis kadang-kadang. Avril misalnya. Kan ada kan parfum Avril kan? Laku dia. Sebagian penjual gak ngerti kalau itu tuh Avril Lavigne yang penyanyi itu, gak ngerti. Mungkin Pak Samiran belum tentu ngerti juga itu penyanyi tersebut. Iya. Ariana Grande misalnya, kan ada kan? Pernah dengar Ariana Grande? Parfum itu. Itu nama nama artis itu. Iya. Nah. Seperti itu ya. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa jangan pakai nama-nama tersebut. Ganti aja. Terus kemudian tambahkan keterangan ini serupa dengan Avril Lavigne yang ini atau Paris Hilton yang ini gitu. Gak masalah kok itu. Karena itu bukan bentuk tasyabuh, bukan dimaksudkan dengannya tasyabuh. Tapi hanya di intinya ilatnya adalah di keinginan untuk menyerupai aroma, dan aroma itu enggak ada sisi kufur atau syiarnya. Enggak, aroma itu enggak ada sisi kufur atau syiar, ya kan? Ada enggak aroma khusus kekufuran? Enggak ada. Iya. Yeah. Hatta antum pakai minyak wangi yang biasa dipakai dukun misalnya, apa ya? Yang hitam, pekat, merekah. Boleh gak antum pakai? Ya boleh-boleh aja kalau gak mengganggu. Kecuali kalau antum ada niatan mentakzim dukun dengan itu dan pengen jadi dukun. Nah ini gak boleh. Bukan karena aromanya, tapi karena keinginan. Begitu. Dan anak harap sih sebenarnya sebaiknya tidak membeli parfum original yang mengatasnamakan artis-artis tersebut. Karena di situ ada sisi pengen seperti dia. Gitu, Antonio Banderas misalnya. Ya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tapi ini hukum kembali ke muamalah, asal dasar muamalah itu halal insyaallah. Ya, baik. Begitu ikhwan. Kita lanjut dengan kajian